Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita memperdalam kajian kita yang insyaallah pada hari ini kita sudah memasuki ayat kedua dari surah Al-Hajj. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi dan motivasi kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamdaha wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, yaitu guncangan hari kiamat itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat kedua ini Allah menjelaskan secara lebih detail bagaimana kondisi goncangan yang akan terjadi pada hari kiamat. Baru goncangan saja, ya. Kondisi goncangan yang akan terjadi pada hari kiamat yaitu pada hari itu wanita yang menyusui sampai lupa kepada anak yang disusuinya. Ibu-ibu yang sedang hamil sampai tidak tahu kalau ternyata janin yang ada di dalam kandungannya itu sudah gugur. Orang-orang ya kelihatan seperti mabuk, ya, berjalan seperti mabuk, mereng ke sana mereng kemari, ya, kelihatan seperti orang habis minuman keras, akan tetapi sebenarnya bukan mereka itu dalam keadaan mabuk, tetapi itu adalah salah satu bentuk azab Allah sehingga akhirnya manusia lagi tidak bisa stabil. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjadinya hari kiamat dan kita masih hidup pada saat itu, ya. Karena memang sebenarnya kalau hari kiamat itu nanti terjadi, Allah, ya, tidak akan ada lagi orang muslim yang benar-benar Islam, tidak ada lagi yang hidup orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang akan mengalami kejadian pada hari kiamat itu hanyalah orang-orang Islam yang Islamnya hanya KTP saja, orang-orang beriman yang banyak menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bersama mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu keterangan dari hadis bahwa tidak akan ada seorang mukmin sejati, tidak ada seorang muslim sejati yang akan merasakan hari kiamat karena dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya nyawanya lebih dahulu sebelum hari kiamat itu datang. Nah, ayat kita pada hari ini benar-benar menggambarkan kondisi yang sangat dahsyat. Ya, yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, goncangan yang begitu sangat hebat, ya, sehingga akhirnya membuat orang lupa segala-galanya. Bagaimana mungkin seorang ibu yang terkenal dengan kasih sayangnya, yang di dalam kata-kata pepatah kasih ibu sepanjang masa, kasih bapak sepanjang galah, ya, seorang ibu yang digambarkan dalam lagu-lagu Iwan Fals, ya, kakinya itu sampai luka-luka, ya, ibuku sayang masih terus berjalan, ya, walau langkah kaki, ya, begitu lemah, begitu letih, tetapi demi anaknya seorang ibu akan berjuang. Tapi nanti pada hari kiamat, ketika hari kiamat itu datang dengan kegoncangan itu, setiap orang lupa dengan yang ada di sekelilingnya. Dia hanya akan memikirkan sendiri sampai-sampai jiwa kasih seorang ibu, jiwa sayang seorang ibu itu kemudian hilang karena dia tidak lagi sadar bahwa anak yang disusuinya sudah dia tinggalkan, sudah lari. Ya, sungguh suatu hal yang begitu sangat dahsyat, sungguh suatu hal yang begitu sangat bahaya, ya, itu akan terjadi. Tetapi jangan heran bahwa pada saat sekarang ini juga kita bisa menemukan hal itu. Proses menuju ke arah hilangnya hati nurani itu sudah bisa kita temukan sekarang. Karena berapa banyak ibu-ibu yang melemparkan anaknya ke tong sampah. Itu artinya dia sudah tidak perlu lagi dengan anaknya. Kasih sayangnya sudah mulai hilang. Konon nanti kalau hari kiamat datang, dia sudah tidak tahu apa-apa lagi. ya. Ada seorang ibu yang sedang, calon ibu yang sedang mengandung bayi, tetapi rela untuk menggugurkan kandungannya dengan cara memasukkan pisau, ya, menggunting-gunting anak yang masih ada di dalam kandungannya itu. Itu salah satu cara melakukan aborsi. Belum lagi cara yang lain dengan memakan yang makanan yang sangat asam-asam dan sebagainya, atau memakan pil yang mampu menghancurkan rahim dan seterusnya. Jangan heran bahwa sebenarnya kita saat sekarang ini bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata hati nurani seorang ibu sudah semakin hilang, dan rasa sayangnya sudah semakin menepi karena banyaknya kasus-kasus yang kita jumpai. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji adalah ayat yang menjelaskan betul-betul tentang tragedi hari kiamat yang terjadi. Karena pada pertemuan yang sebelum ini kita hanya mengkaji secara global, maka ayat yang kedua kita kaji dari surah Al-Hajj ini menggambarkan bagaimana kesibukan orang masing-masing disebabkan azab Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat dahsyat. Tapi ini masih terjadi goncangan. Goncangan itu bagaimana terjadi? Maka telah digambarkan oleh Ustaz Perdana tadi. Setiap ibu-ibu yang menyusui, dia lupa terhadap apa yang mau disusuinya itu untuk anaknya. Lupa. Karena pada hakikatnya, kenapa digambarkan Allah ayat seperti ini dengan seorang ibu yang lagi menyusui? Karena pada logikanya yang kita pahami bersama, seorang ibu tidak pernah lupa akan menyusui anaknya. Tapi pada hari itu dibuatkan Allah lupa disebabkan hari kiamat akan mulai. Maka kalau kita dapatkan dalam kehidupan kita kini, berarti dia telah memulai kiamat yang kecil dari kehidupannya. Tidak mengerti dia apa yang harus ia perbuat. Makanya langkah pertama dalam pembukaan ayat dari surah Al-Hajj ini mudah sekali caranya, yaitu dengan Allah firman, ya ayuhan nasu taku rabbakum, bertakwalah engkau kepada Allah. Itu adalah kunci, segala kunci kita dalam menghadapi hidup ini. Apapun yang kita resahkan duniawi kita sekarang, itu tidak akan kita bawa kepada ukhrawi kita. Apapun yang kita kesalkan di dunia ini tidak akan membawa. Yang kita bawa adalah amalan kita, yaitu buah hasil dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita ada mempunyai pilihan. Pilihan mana yang kita hadapi sekarang ini? Apakah pilihan kita itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, atau pilihan yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita jauh dari Allah, maka secara otomatis kita lebih dekat ke neraka. Tidak ada pilihan lain selain itu. Walaupun manusia itu hidupnya di dunia begitu indahnya, tapi dia melupakan Allah. Maka ketika pada sakaratul maut dia sudah merasakan hal tersebut, hidup di dunia ini tidak ada artinya kalau seandainya sengsara dalam kehidupan dunia, kalau ada sengsara dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Maka kembalilah kita. Allah hanya mengingatkan sedikit saja bagaimana kiamat ini terjadi. Mudah-mudahan kita dapat mencermati pekerjaan kita. Kalaupun tak bisa, mudah-mudahan dengan istighfar kita itu mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun selama ini kita tidak dapat menemukan ketakwaan itu. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Bajul. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita. Satu catatan penting yang harus benar-benar kita pahami, bahwa ketika Allah menjelaskan hari kiamat itu, kita harus sadar, ya, bahwa itu suatu hal yang pasti yang akan kita hadapi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat beserta dengan segala ancaman, ya, dengan segala beratnya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, itu seharusnya menyadarkan kepada kita semua. Hendaklah kita cepat-cepat sadar dan kemudian bertobat dan meminta ampun kepada Allah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fajrul. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk tetap mengkoreksi diri kita, berusaha menjadi lebih baik ke depannya, menjadi seorang muslim sejati, menjadi seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita jadikan tema hari kiamat kita pada hari ini adalah tema untuk membangkitkan kesadaran kita untuk menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.